Pada pertemuan yang telah lalu, kita masuk pada surat Al-Mudathir ayat 11 yang bunyinya Wadharni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku yang bertindak. Wadharni, biarkan. Wa man khalaqtu, terhadap orang yang khalaqtu, yang telah aku ciptakan, wahida, dalam keadaan sendirian. Maksudnya di sini dia lahir dari ibunya tanpa busana, tanpa harta, tanpa alas kaki. Kemudian Allah cukupkan dia, ya. Yang mana ayat ini turun bagaimana sudah kita sebutkan kisahnya tentang Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Yang Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini adalah orang Quraisy paling berharta, sesepuhnya Quraisy, bahkan Abu Jahal saja masih keponakannya dari jalur Ibn Al-Mughirah. Dan karena dia pernah dekat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir. Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini terpengaruh dan disuruh memberikan validasi berupa pernyataan tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Tatkala dia menyatakan bahwasanya saya ini orang paling tahu syair, saya paling tahu sastra bahasa, dan saya tahu tentang mantra-mantra jin, dan saya melihat apa yang dibawa oleh Rasul, tidak, apa yang dibawa oleh Muhammad bukan seperti yang kamu duga. Kemudian Abu Jahal pun dengan makarnya memberikan, kalau kamu berstatement seperti ini, nanti kaummu akan menjauh, akan meninggalkanmu. Kemudian dia mengatakan, inna hadza illa sihrun yu'sar. Sungguhnya ucapan Nabi, ucapan Muhammad adalah sihir yang diwariskan, ya'thiruhu min ghairi, yang bisa yang dia pelajari dari orang lain. Yang dulunya memuji tingkatan yang tertinggi dari sisi bahasa, kemudian dia merendahkan itu hanya sekedar sihir yang dipelajari orang lain. Namun Allah SWT membiarkan Al-Mughirah atau Al-Walid Al-Mughirah ini dengan apa? Dengan diluaskan dunianya. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-12 dari surah Al-Mudatsir, "Waja'altu lahu malan mamduda." Bentuk dari membiarkannya Allah SWT terhadap Al-Walid Al-Mughirah adalah "Waja'altu lahu," aku berikan padanya, "malan," harta, "mamduda," melimpah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadarullah menyatakan kathiran, ay kathiran, banyak sekali. Waja'altu lahu malam, ya, mamduda, banyak sekali. Jadi hartanya banyak karena dia punya budak banyak, punya karyawan banyak yang berdagang di berbagai macam tempat. Wa banina syuhuda, lengkap lagi Allah berikan harta yang banyak, yaitu dengan anak-anak yang banyak. Sudah hartanya banyak, anaknya banyak, dan anaknya ini syuhuda. Wa banina syuhuda, ay ja'altu lahu, kami jadikan beliau, kami jadikan Al-Walid bin Mughirah banina ay dhukuran, anaknya 10 laki-laki semua. Disebutkan di Mukathir, nanti kita sebutkan. Syuhudan aida iman, yang mana anaknya itu terus-menerus menemaninya. Haldirina indahu, dekat dengannya. Ala dawam, ya, hadir. Ya, terus-menerus yatamat ta'bihim, bersenang-senang dengan anaknya. Bukan anaknya suruh dagang sana, suruh dagang sini. Tidak, melayani di rumah, makan, minum, bercerita. Rezeki sudah datang. Orang budaknya sudah berangkat sama karyawannya. Berangkat bekerja, mencari nafkah, dia dan anak-anaknya bersenang-senang, menikmati kemewahan kehidupan. Wa yaqdi bihim hawaijahu wa yastansir bihim. Jadi dia menikmati kehidupannya, benar-benar kehidupannya dinikmati dengan anak-anaknya yang berkumpul melayani kebutuhan orang tuanya. Dan ini adalah sebuah kenikmatan terbesar apabila ada orang anaknya sukses semuanya, rumahnya sampingnya rukun semua, masa tuanya sangat indah. Dan ini dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah di dunia. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan wa ja'ala lahu wa banina syuhuda qala Mujahid. Al-Imam Mujahid dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Mujahid itu mufasir. La ya'ibuna ay huduran indahu la yusafiruna fit tijarat. Mereka tidak pernah pergi jauh. Ya, mainnya di sekitarnya, rumahnya luas. Ya. Enggak pernah kemana-mana, anaknya suruh kerja repot-repot, tidak. Anaknya sudah kaya dari lahir. Sudah jadi crazy rest zaman dulu. Ya. Huduran di sisinya indah. La yusafiruna, anaknya enggak pernah berpergian untuk berdagang. Enggak suruh rekoso kontotolan, enggak pernah. Bal mawalihim wa ajra'uhum ujratuhum yatawallawna dhalika anhum. Bahkan budak-budak dan pegawai mereka yang menjalankan perdagangannya, anaknya enggak disuruh kerja. Wis pokoknya suruh makan, tidur, mainan, senang-senang. Wahum qu'udun inda abihim, dan mereka ya di sisi abinya. Ya tamatta bihim wa tamalla bihim, kata Mujahid, ia bersenang-senang dan menikmati keberadaan mereka. Waganu disebutkan dalam Katsir fima dzakara As-Subi wa Abu Malik wa Asim bin Umar bin Qatadah 13. Anaknya disebutkan oleh Al-Imam As-Suddi 13. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid kanu asyrah. Adapun Mujahid menukil dari Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid kanu asrah 10. Wa hadza ablaghu fi ni'mah. Dan ini lebih menunjukkan kenikmatan karena mereka tinggal menetap bersama ayah mereka. Karena ada orang tua anaknya banyak tapi merantau semua pada saat masa tua, tidak ada yang menemani, tidak ada yang merawat. Ini sangat menyedihkan. Namun tatkala anaknya merawatnya di masa tuanya, atau dari mulai kecil sampai dia meninggal bersamanya, terus dia akan bahagia. Apalagi berlimang dengan harta. Wa mahatullahu tamhira, dan aku berikan, tadi kan, harta yang luas, harta yang banyak. Malan kathira, ja'altulahu malam mamduda, wa banina syuhuda, anak yang di sampingnya. Ini melihatkan ayat 13 dan 10. Wa mahattulahu tamhidan, aku berikan kepadanya kelapangan hidup seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Allah kalau memberikan seluas-luasnya, dia akan kaya raya. Ya. Wa mahattulahu tamhidan, ay makan tuhu minat dunya wa asbabiha, aku luaskan, kata Syekh Adraman bin Nasir Sa'adir Rahimullah, Allah luaskan untuknya kehidupan dunia dengan berbagai sebab kenikmatan. Hatta in qadat lahu matalibuhu, hingga segala yang ia inginkan menjadi mudah baginya. Apa yang dia inginkan? Mungkin pengin minta bangun tidur, pengin beli mobil, beli. Pengin beli mobil, langsung beli. Pengin beli rumah, langsung beli. Apa yang dia inginkan, langsung beli. Ya. Lindurnya beli mobil mungkin. Saking banyaknya harta. Sumayat mau an azid. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahkan lagi. Bahkan Allah tambah lagi. Dengan Allah tadi mengatakan, wama hatulahu tamhida. Allah berikan seluas-luasnya harta, kekayaan. Allah berfirman di ayat yang ke-15, sumayat mau an azid. Kemudian kalau dia ingin, aku tambahkan lagi. Ya. Suma ma'ahadihin ni'am wal imdad, kata Sa'di rahimahullah. Ma'ahadihin ni'am, dengan semua nikmat yang diberikan ini, yatma'u an azid, dia juga masih berharap agar menambah lagi. Karena manusia, sifat manusia itu pengen nambah, mau dikasih satu lembah emas masih kurang. Dua lembah emas masih kurang. Karena hawa nafsunya terus ingin kurang dan kurang. Nuruti hawa nafsu gak akan selesai. Namun Allah khusus bagi Al-Walid Ibn Al-Walid, mau diberikan berapapun dia minta, kasih. Bentuk azabnya itu dengan seperti ini. Na'udzubillah. Yad mau'an yanala na'imal akhirah kamanala na'imad dunya. Kata Syekh, yaitu ia berharap akan memperoleh kenikmatan akhirat sebagaimana ia telah memperoleh kenikmatan dunia. Maksudnya, ayat ini mencela keserakahan dan kelancangan orang yang kafir. Yang telah diberi kenikmatan dunia, namun masih mengharapkan nikmat tambahan akhirat. Ya. Bahkan berharap mendapatkan kenikmatan akhirat tanpa beriman, tanpa amal soleh. Kemudian Allah pun, karena dia itu sudah dapat dunia, pengen akhirat, kalla. Allah mengatakan sekali-kali tidak. Kalau akhirat, Allah mengatakan kalla, tidak. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada penjelasan dari ayat ini. Jadi tatkala dia sudah dapat dunia, anak bersandingnya, minta apa dituruti sama Allah, tapi meminta akhirat, tidak. Karena dia hakikatnya menentang ayat-ayat kami. Wallahu ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.